Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali bertemu dalam majelis ta'lim ini. Kita meneruskan membaca kitab Mahya Salafiyah sampai yang terakhir adalah pembahasan yang poin yang ke-6 kalau tidak salah, tentang penyebutan beberapa ciri dan tanda dakwah Salafiyah. Sampai situ? Ya, halaman 55. Sudah sampai tanda yang ke-10 atau belum, Pak? Baru 3. Sekarang masuk yang ke-4. Ya. Rabi'an, tanda dakwah salafiyah yang ke-4 adalah al-hadaru wat-tahziru minal bid'ati wal mubtadi'ati. Di antara tanda dan ciri khas dakwah salafiyah yang harus dimiliki oleh setiap seorang salafi adalah berhati-hati dan memperingatkan manusia akan bahaya bid'ah dan bahaya ahlul bid'ah. Setiap kita sebagai seorang salafi harus berhati-hati dari segala bentuk kebid'ahan. Waspada dan menjauh darinya sejauh-jauhnya. Kenapa? Dikarenakan itu adalah haram. Itu jawaban pertama. Dikarenakan itu perkara yang dilarang dalam agama, yang telah disebut oleh Rasul sebagai dhalalah, yang menyebabkan pelakunya finar. Tentunya kita berhati-hati darinya. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Hati-hati kalian dari segala perkara baru dalam urusan agama. Karena segala urusan baru, segala hal yang baru dalam urusan agama, maka itu namanya adalah bid'ah. Apa hukumnya? Kenapa Nabi memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati? Apakah itu berbahaya sehingga kita diperintahkan untuk menjauhinya dan berhati-hati darinya? Rasul tanpa ditanya telah menjelaskan hukumnya. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Sesat itu tempatnya di mana? Rasul sudah menjelaskan, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu di dalam neraka. Maka dari sini kita harus berhati-hati sebagaimana Nabi mengingatkan kita agar kita berhati-hati darinya. Dan ini adalah ciri khas dakwah salafiyah. Wabitali, dan dari situ Setelah kita berhati-hati dari kebid'ahan, menjauhinya sejauh-jauhnya, kemudian berpindah pada menjauhi juga pelakunya, mubtadi'ahnya, mubtadi'ah ahlul bid'ahnya, pelakunya. Karena kebid'ahan itu tidak berdiri sendiri, tetapi kebid'ahan itu ada pada para pelakunya. Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan dalam Syarh Sunnah, wa kulla bid'atin dalalatun wa dalalatun finnar wa ahluha finnar. Dalalatun wa ahluha finnar. Wa kulla bid'atin dalalatun wa dalalatun wa ahluha finnar. Semua yang bid'ah itu sesat. Semua kesesatan dan pelakunya dalam neraka. Bukan hanya kebid'ahannya tok yang masuk neraka, orangnya masuk dalam surga. Bid'ah itu tidak ada dosa padanya. Yang dosa itu apa? Pelakunya. Sebagaimana daging babi haram. Haram tidak? Haram. Yang disiksa siapanya? Daging babinya dan orangnya yang makan tidak? Nasi gong apa-apa diharam nak. Daging babi itu haram. Khinzir itu haram. Siapa yang memakannya maka dia finar. Karena dia memakan makanan yang haram. Bid'ah itu dalalah. Siapa yang melakukannya finar. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dipisah. Rasul kan mengatakan wa kullu bid'atin dalalatun. Terus apa? Wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu dalam neraka. Yang masih dalam neraka hadis ini menyatakan bid'ahnya. Orangnya kemana? Ke surga. Lu karepmu. Ya? Ana wong nyolong sing mlebu neraka, nyolonge wonge ora. Disik pripun, Pak? Kalau itu ada di dunia, menakjubkan sekali. Pencuri, kamu silakan bebas. Yang masuk ke penjara, bentuk mencurinya. Lah mencuri ini sik pripun, Pak? Wong enang jabak, seneng temen si malinge. Nah, bisa difahami hadirin. Sehingga kita berhati-hati dari bid'ah dan juga dari ahlul bid'ahnya. Walaupun di sana dirinci, ahlul bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada yang menjadi ru'asa'uhum, pimpinan-pimpinan mereka. Dai terhadap kebid'ahan. Maka kita mengkhawatirkan diri kita termakan oleh bid'ahnya. Maka kita menjauhinya. Kita tidak bisa dialog dengannya. Kalau kita dialog dengannya, kalah kita. Karena dia orang yang pintar. Khawatir kita dengan syubhatnya. Adapun ahlul bid'ah yang mereka hanya ikut-ikutan awamun nas yang tidak mengerti tentang itu adalah sebuah kebid'ahan, ya mungkin masih bisa diajak bicara dan diberitahukan padanya al-haq. Maka kita mengucapkan salam kepada mereka dan berusaha untuk menjelaskan sunnah kepadanya. Kenapa demikian? Dikarenakan tidaklah kita ifrat berlebihan dalam hal ini. Anda perhatikan di sini. Dua hal yang seakan-akan bertolak belakang. Bagaimana cara menggabungkannya? Yang pertama, kita harus membenci kepada bid'ah dan ahlul bid'ah. Dengan cara menjauhi mereka, meninggalkan mereka, dan tidak bersama mereka. Tapi dari sisi yang kedua, ahlul bid'ah harus tobat, meninggalkan kebid'ahannya, dan kembali menuju kepada sunnah. Ahlul bid'ah harus mencintai sunnah, dan harus mencintai ahlu sunnah. Dua hal yang mungkin bisa dilakukan. Kita kurung dengan ahlul bid'ah. Ahlu bid'ahnya, kamu harus cinta dengan saya loh. Saya ini ahlu sunnah. Kamu harus mengikuti sunnah. Dalam keadaan kita kereng, kira-kira, beripun Pak. Wonge gelem ora kiri-kiri, Pak. Wuruh jenengan dewe sepet. Wong kereng-kereng senyum bangel, kok dadakon melu ngaji anu angel, Pak. Nah, bagaimana kadar para ulama menyebutkan ini dalam banyak kitab. Bagaimana Syekh Rabi di antaranya? Bagaimana kita menyikapi awamun nas yang mereka jatuh pada kebidahan yang tidak mengenal sunnah? Satu sisi harus berhati-hati dari kebidahannya dan jangan ikut serta. Tapi sisi lain kita harus menasihati mereka agar kembali kepada sunnah. Ini dia. Harus kembali kepada sunnah karena itu wajib. Bagaimana mereka simpatik dengan sunnah? Dalam keadaan sisi yang satu, kita harus tegas terhadap mereka. Tidak kemudian kita lembek, membolehkan bid'ah. Gak apa-apa kita bergabung dengan bid'ah, bukan. Itu hal yang haram dalam syariat. Yang benar adalah membagi al-bid'ah menjadi sekian tingkatan. Jika engkau bisa memasukkan ilmu padanya, masukkan ilmu padanya. Agar dia faham tentang apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Dan kita bagian dari ini dia. Kita dulu sebelum mengenal sunnah, dari kalangan orang yang apa? Jenengan kemutan bian sering ngaji. Jadi wong apa? Ana wong pasar, ana wong terminal, ana wong dagang tok pikirane kelilingan macam-macam. Tetapi alhamdulillah Allah sadarkan kita sih mengenal sunnah. Nah, begitulah yang namanya dakwah. Bukan berarti kita bergabung dengan al-bid'ah lah, bukan. Itu hal yang dilarang. Semua bid'ah adalah dolalah. Yang dolalah itu adalah finnar. Nah, apabila ada seorang yang mengaku salafi, tetapi dia tidak memiliki prinsip yang keempat ini, maka kesalafiannya dipertanyakan. Benarkah dia salafi? Karena kalau dia salafi, maka pada dirinya terdapat kehati-hatian, al-hadaru, itu bahasa Arab. Terjemahnya kehati-hatian. Pada setiap diri kita masing-masing memiliki sikap al-hadar, berhati-hati. Kemudian sikap yang kedua, wat-tahdhiru. Apa itu tahdhiru? Memperingatkan orang lain dari bahaya kebid'ahan. Memperingatkan seperti berbicara tentang bahayanya Syiah, bahayanya Khawarij, berbicara tentang sesatnya Mu'tazilah, Asy'ariyah, menerangkan tentang batilnya Jamut Tabligh, berbicara tentang batil secara umum, menerangkan tentang bahayanya bid'ah. Ini semuanya sikap seorang salafi agar umat berhati-hati dari kebid'ahan. Dan itu menyelamatkan umat manusia. Sering saya sebutkan, hal yang berbahaya ketika disampaikan kepada umat untuk berhati-hati, umat akan berterima kasih. Sekarang lagi gencar-gencarnya pendidikan tentang kewaspadaan dari COVID-19, corona. Apalagi sekarang ini sudah masuk negara kita, corona yang itu adalah delta yang ada di negeri India sekarang ini yang melululantahkan di sana. Ada sudah masuk ke negara kita di beberapa tempat. Edukasi, pendidikan, pengajaran selalu waspada. Waspada, jangan lengah, jangan lengah, jangan lengah, terus waspada. Gembar-gemborkan, karena apa? Kekhawatiran tumbuh kembali COVID seperti di India. Karena negara sana dengan negara sini hampir sama. Dari sisi banyaknya penduduknya. Penduduk padat. Ya. Maka hadirin yang kami menaikkan, Begitu peringatan dimunculkan di televisi atau di media cetak, orang mengambil manfaat. Alhamdulillah diperingatkan, alhamdulillah. Jazakallahu khair, matur nuwun sangat diperingatkan agar tidak terkena wabah. Nah, bid'ah itu lebih bahaya daripada COVID. Ya tidak, Pak? Bid'ah lebih bahaya daripada COVID atau tidak? Apakah dengan sebab bid'ah orang tiba-tiba mati? Kena bid'ah langsung lepek mati, Bang. Sesek napas, kehabisan oksigen? Tidak. COVID itu berbahaya sekali. Orang yang kena, kemudian imunitasnya turun, kelepek-lepek, mati. Hah? Teman kita itu pernah punya pengalaman, masuk ke rumah sakit, yang rumah sakit ini los begitu. Los. Bangsal los. Hanya dibatasi sama tirai. Satu punya, satu pasien yang masing-masing. COVID semuanya. Dokter tidak ada yang di dalam situ. Dokter di luar sana. Sehingga kalau pasiennya apa-apa, dia tinggal ngomong, hop, hop, begitu. Satu bangsal itu dengar semuanya. Kalau ada orang yang, hop, dok, tolong, dok, sesak napas, dok, dok. Dokternya gak masuk, karena apa? Wis gari ninggal, ngeteni mati, dok, ditekani. Jurnal aku ngantek mati. Begitu, mandek, dok, doknya mandek. Terus sana, gredek, gredek, gredek, gredek, gredek. Oke, mati. Dok, dok, jangan malah stres. Berarti COVID ngerikan nih, Pak. Bid'ah itu kaum muslimin lebih dahsyat dari sisi akibatnya. Kalau COVID-19 orang yang terkena sabar, sabiran, muhtasiban, ya'lamu annahu la yusibu illa ma qaddarallahu alaihi. Dia terkena COVID. Sebelumnya mengatakan COVID itu wabah sebagaimana ta'un. Sehingga hadis ini diterapkan bagi orang yang terkena penyakit COVID ini. Siapa yang terkena penyakit ini? Fawayam kufifi baladih. Dia tetap tinggal di tempatnya. Sabar. Mengharap pahala kepada Allah. Dan dia meyakini. Tidaklah menimpa dia kecuali hal yang telah Allah takdirkan untuk menimpanya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mati syahid. Sehingga bahaya tidak COVID? Hah? Bahaya tidak? Mati syahid? Mau antum? Kalau ditanya mati syahid mau atau tidak, jawabannya mau. Tetapi karena ini bentuknya adalah penyakit, kita diperintahkan menjaga diri darinya. Diperintahkan kita menjauhinya, waspada darinya. Hadis tentang hal ini banyak. Ya kesimpulannya tidak berarti kita dengan ini sengaja-sengaja. Ben aku kena COVID lah. Engkau matinya mati syahid. Lah tidak seperti itu agama. Hah, tidak seperti itu. Sehingga jangan pernah ada orang yang berpikiran kena COVID. Menang baik men. Kon pada ketularan kok pada mati syahid itu di. Ngawur baik. Itu sebuah kesalahan haram hukumnya. Kenapa kan Nabi mengatakan firra minal majdum firar minal asad, larilah kamu dari penyakit kusta, penyakit wabah di zaman dulu. Kalau taun kolera, sebagaimana engkau lari dari harimau. Perintah lari dari penyakit itu menunjukkan wajibnya, karena wajib lari dari harimau, karena kalau engkau mendekatinya bisa dipastikan engkau akan diterkam. Maka menjauh, menghindari itu perintah agama. Ya. Idza sami'tum waba bi ardin fiha fala tadullu 'alaiha. Apabila kamu mendengar satu tempat tertimpa wabah, maka jangan kau masuk padanya. Kalau engkau di dalamnya, fala tahruj minha. Kalau engkau di dalam negeri itu, jangan kamu keluar. Tidak boleh kita saling menularkan penyakit. Yang sehat harus berusaha untuk menghindar, yang sakit dia karantina di rumah, jangan keluar-keluar, itu hukum syar'i. Hah? Tetapi tidaklah itu berbahaya kalau dihadapi dengan takwa. Kalau seandainya mati, mendapatkan pahala syahid. Kalau seandainya dia sehat, mendapatkan pahala gugurnya dosa. Tambahnya pahala dan tingginya derajat. Tapi kalau bid'ah, tidak ada nilai plusnya sama sekali. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Menyebabkan pelakunya finnar. Kalau orang berbicara tentang COVID, orang langsung mengambil sikap. Makan yang sehat, minuman yang sehat, yang hangat-hangat, jahe dan sebagainya, serai, macam-macam. Ya? Tapi kalau bid'ah, apakah dia mengambil langkah-langkah? Ini bid'ah sesat. Saya harus mengambil langkah-langkah. Ya antum yang mengerti sesatnya bid'ah. Bagi mereka yang terkena bid'ah, apakah mereka kemudian mengambil langkah-langkah agar selamat dari neraka? Tidak, malah justru dia baru bid'ah. Dia baru bid'ah. Dia berbid'ah sampai mati dalam keadaan bid'ah. Setelah mati pun masih beramal bid'ah. Sampai mati, setelah mati. Setelah mati masih beramal bid'ah. Karena sederhana mati, wai wasiat, engkau neng aku is mati, tolong ya dibid'ah ya. Tahu dibid'ah pak? Ya macam-macam hal. Kek mati jaluk dibid'ahi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham ya dibid'ahi Pak ya? Itu bahasa Arab di CCP Indonesia. Maka hadirin kaum muslimin, salafi dengan dia menjadi seorang salafi betul-betul di atas sunnah dan selamat dari kebid'ahan. Masuk yang kelima, khamisan. Al-wasatiyatu bainal ghuluwi wal jafa. Ciri khas dakwah salafiyah atau seorang yang berada di atas dakwah salafiyah adalah sikap pertengahan antara al-ghulu, berlebih-lebihan sampai keluar dari batas yang syar'i, wal jafa, al-jafa yakni kering, meninggalkan yang disyariatkan. Al-ghulu, hadirin yang kemuliaan, untuk perhatikan di sini. Jalan itu ada tiga. Ada tiga. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat pada mereka. Siapakah yang dimaksudkan ayat ini? Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Minan nabiyina wa siddiqina wa syuhadai wa salihin. Mayuti'illaha wa rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat pada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ini orang-orang yang di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Waladhalin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai contohnya Yahudi, orang yang sesat contohnya Nasor. Yahudi orang yang mengerti ilmu namun dia meninggalkannya, mengerti ilmu namun mereka meninggalkannya, karena itu mereka maghdub, dimurkai oleh Allah. An-Nasara, mereka beribadah namun melampaui dari yang disyariatkan. Mereka ghulu, berlebih-lebihan. Maka mereka itu menyimpang dari jalan ajarannya para rasul. Ghulu mereka. Ingin beribadah tanpa ilmu, maka mereka pun berlebih-lebihan. Sehingga al-haq itu diantara dua sisi penyimpangan tadi. al-ghulu wal jafa, atau bahasanya ifrat wat tafrid. Ifrat, berlebihan beribadah namun dengan cara yang tidak syar'i, masuk pada berbagai macam bid'ah, dan ini menunjukkan betapa bahayanya kebid'ahan itu karena dilakukan dengan cara yang ghulu. Beribadah dilakukan dengan cara yang ghulu melahirkan bid'ah. Kalau tafrid seperti al-jafa, meninggalkan syariat, meninggalkan ibadah, meninggalkan amal saleh, ini namanya tafrid, lemah, tidak semangat dalam beragama. Adapun ahlu sunnah, mereka berilmu dengan diamalkan ilmunya, tidak seperti Yahudi berilmu namun tidak diamalkan ilmunya. Ahlu sunnah beramal tetapi beramalnya di atas ilmu, tidak seperti Nasara beramal tanpa ilmu. Sehingga para ulama mengatakan, man fasada min ulama'ina fafi shibu min al-yahud. Kalau ada orang yang pandai agama di tengah-tengah kita tetapi dia rusak, dia ngerti tapi dia meninggalkannya, dia ngerti tapi dia menyelisihinya, padanya terdapat keserupaan dengan Yahudi. Wa man fasada min ibadina fi mishibu min an-nasara. Kalau ada di antara kita yang suka beribadah, senang beramal saleh, namun rusak. Rusaknya karena apa? Karena bid'ah-bid'ah yang dia lakukan. Karena kejahilan yang dia yang ada padanya, karena ketidakadaan ilmu. Maka padanya terdapat keserupaan seperti Nasara. Nah, seorang salafi ahlu sunnah berada di pertengahan. Tidaklah dia seperti Yahudi, tidak pula seperti Nasara. Ahlu sunnah bagaimana supaya menjadi ahlu sunnah? Harus berilmu terlebih dahulu dan mengamalkan ilmunya. Mari kita buktikan diri kita seorang salafi bahwa kita berilmu sebelum beramal dan beramal dengan ilmu yang telah kita tahu. Itu salafi. Jangan beramal tanpa ilmu, nanti kamu jatuh pada bid'ah. Jangan pula setelah kau berilmu, engkau tinggalkan ilmu itu, maka engkau seperti Yahudi. Bisa dipahami hadirin? Ini. Hadis Ibn Mas'ud yang akan datang membahasannya, atau sudah, saya lupa halamannya, menyebutkan tentang tiga jalur. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan bagi kami garis yang lurus. Rasul mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah itu. Thumma khatta yaminihi khututan. Kemudian beliau menggaris-garis yang banyak sebelah kanannya. Wa an shimalihi khututan. Demikian juga sebelah kirinya garis yang banyak. Tergambar di benak antum. Garis lurus. Kemudian di kanannya banyak. Di kirinya juga garis yang banyak. Kemudian Rasul menyebutkan, wala tattabi'u subula. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak ini. Baik yang sebelah kanannya maupun yang sebelah kirinya. Jangan mengikuti jalan-jalan itu. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Karena kalau engkau mengikuti jalan-jalan yang sebelah kanannya maupun jalan-jalan yang sebelah kirinya, maka hal itu akan menjauhkanmu dari jalan yang lurus. Hadirin yang melihat, jalan yang kanan ini ghulu, jalan yang kiri ini al-jafa. Yang kanan ifrat, yang kiri tafrid. Jadi kaum muslimin, jami'an. Yang kanan seperti Yahudi, beramal semangat tanpa ilmu, jatuh pada berbagai macam bid'ah-bid'ah. Itu adalah sublu syaitan, jalan-jalannya syaitan. Semangat beribadah. Iya, semangat tanpa ilmu. Itu adalah menuju pada salah satu di antara jalan syaitan tadi. Jalan yang kiri, jalannya Yahudi. Mengerti kebenaran, namun dia lemah dalam mengamalkannya. Ditinggalkan, diselisihi. Bahkan kebenaran yang diketahui dia cemooh dan dia hardik. Tahu al-haq, namun dia selisihi. Ngerti yang seperti apa itu salafi, tapi karena kepentingan duniawiah, akhirnya dia tinggalkan salafi demi mendapatkan murid yang banyak. Kalau tidak menyelisih dakwah salafi, ya enggak dapat. Sekadung menyelisih, sekalian baiklah. Ngerti ya, tutupi baik. Kedok-kedok orang ngerti. Supaya dapat murid yang banyak dari entah berantah. Sing penting akeh murid. Buka yang apa baik, buh. Sing penting gue happy. Bahasa sekarangnya. Hadirin yang kemuliakan, wal'iyadu billah. Nah, kita, dakwah kita, manhaj kita, harus berdasarkan ilmu, sehingga tidak menyimpang kepada bid'ah, dan ilmu tersebut diamalkan, supaya tidak jatuh pada penyimpangan-penyimpangan, meninggalkan yang syar'i. Dan inilah bentuk al-wasatiyah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Syekh Santemia menyebutkan dalam akidah wasitiyah, bahwa ahlu sunnah wasatun. Ahlu sunnah adalah pertengahan antara contoh. Saya berikan contoh. Antara ahlu ta'til wa ahlu tashbih. Mu'abdilah wa musyabbiha. Ahlu sunnah pertengahan dalam bab ini. Ahlu sunnah pertengahan dalam bab takdir. Ya. Tidak mengikuti Jabriyah. Tidak mengikuti Jabriyah dan tidak mengikuti Qadariyah. Ahlu sunnah wasatun. Begitu. Pembahasannya melebar ke arah sana. Cuman ini bab akidah yang butuh pembahasan rinci. Sehingga kita hanya mencontohkan saja. Yang penting kita fahami adalah ahlu sunnah pertengahan. Sikap pertengahan tersebut dibangun di atas apa? Al-ilmu. Bukan dibangun di atas perasaan dan hawa nafsu. Yang berikutnya, sadisan yang keenam, as-sabatu 'alal haqq. Ahlu sunnah dakwah salafiyah, ciri khas yang keenam adalah kokoh di atas al-haq. Kokoh di atas al-haq ini menjadi ciri khas orang-orang yang di atas dakwah salafiyah. Hadirin yang mulia, kenapa ahlu sunnah salafiyin mereka kokoh di atas al-haq? Jawabannya seperti yang tadi kami sampaikan di depan, bahwa mereka beragama di atas ilmu. Itulah yang menyebabkan kokoh. Bukan dibangun di atas taklid. Bukan dibangun di atas taklid. Tetapi dibangun di atas apa? Ilmu. Setiap kita wajib berilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Misal kita ambil contoh. Allah ada di langit. Ketika ditanya, aina Allah? Allah fi sama. Di manakah Allah? Allah di langit. Istiwa di atas arsy. Keyakinan ini kita yakini karena kita mengerti ilmunya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam 7 tempat. Hadis Nabi begitu banyak. Perhatikan ikhwan. Apakah akan goyah keyakinan ini? Karena ada orang yang berpendapat Allah di mana-mana? Tidak akan goyah. Apakah akan goyah dengan kita mendapati orang membawakan syubhat? Allah ada dalam hatiku. Tidak akan goyah. Ini al-haq. Allah beristiwa di atas arsy. Tidak akan dilepas oleh kita. Kokoh kita memeganginya. Kenapa? Karena keyakinan ini dibangun di atas nas al-ilmu al-Quran was-sunnah. Tidak akan goyah. Sebab kokoh mereka. Bisa dipahami hadirin? Ini satu contoh. Contoh yang lainnya kaum muslimin. Dalam hal menyikapi bid'ah dan al-bid'ah. Mereka-mereka bersikap lembek. Tamayyu'. Sehingga mereka membuka celah lebar-lebar. Bukan celah. Membuka pintu lebar-lebar bahkan. Untuk bisa bergabung dengan al-bid'ah. Prinsip ini, wahai kaum muslimin. Tatkala kita memahami dengan benar yang tadi kami sampaikan di depan. Bahwa Rasul wanti-wanti memberikan arahan, bimbingan, wasiat, ujangan, perintah untuk berhati-hati dari semua bid'ah. Tanpa terkecuali, Nabi tidak pernah mengecualikan. Dan Nabi memberikan peringatan setiap minimalnya pada khutbah Jumat satu pekan sekali. Di saat itu belum ada bid'ah. Tapi Nabi sudah mengingatkan akan bahaya bid'ah. Ternyata di zaman kita ini, bid'ah begitu banyak sekali. Kalau seandainya Rasul sekarang ini masih ada, dan beliau berkhutbah dalam keadaan bid'ah yang begitu banyak, yang sudah merebak, yang sudah menjadi kebiasaan, maka mau bagaimana Rasul dan memperingatkan, dalam memperingatkan kebid'ahan. Lawang di saat itu saja belum ada bid'ah. Beliau selalu mengingatkan bahaya bid'ah. Apalagi zaman sekarang. Tatkala kita pahami hal ini. Tidak akan goyah kita. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Talim kita diumumkan di grup apa ya? Dari jam 4:30 sampai jam 5:15 nih bang ya? Ini dikarenakan maghribnya jam 4:30. Demikian Allah alam sab, ana melanjutkan perjalanan ke Jati Jajar sehingga butuh waktu ya 15 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.